إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله pada kesempatan yang telah lalu kita telah melewati pembahasan terhadap hadis yang ketiga yang dibawakan oleh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala dalam bab Fadlul Islam, di mana masih hadis tersebut memberikan faedah kepada kita mengenai keutamaan agama Islam ini. Hadis tersebut adalah hadis yang mu'allaq, yang tidak disebutkan sanadnya oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, namun disebutkan sanadnya dan dinyatakan hasan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yaitu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ahabbu ad-din ila Allah al-hanifiyyatu samhah. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah al-hanifiyyah yang mudah, di mana al-hanifiyyah adalah agama Nabi Ibrahim. Dan kita umat Islam adalah umat yang mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Perintah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan." Kemudian kami wahyukan kepada engkau supaya engkau mengikuti agamanya Ibrahim, seorang yang hanif. Yang mana hanif adalah seorang yang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menuju kepada Allah dalam melakukan ketaatan-ketaatan dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah, tidak beribadah kepada yang selain Allah. Intinya yaitu seorang hanif, seorang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka agama Nabi Ibrahim adalah al-hanifiyah, yang merupakan agama tauhid. Demikian pula agama Islam adalah agama al-hanifiyah, yang di dalamnya terkandung pemurnian peribadahan hanya kepada Allah, mengandung tauhid. Kemudian di khalifat dirahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita telah jelaskan pada pertemuan yang pertama, bahwa tariqah atau metode yang ditempuh oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab-kitabnya adalah metodenya para muhaddithin, di antaranya Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwa beliau selalu menyebutkan judul, kemudian menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan judul tadi, demikian pula hadis-hadis, kemudian mengikutinya dengan asar-asar. Apa itu asar-asar? Al-Bukhari, yaitu perkataan-perkataan dari para salafus saleh dan juga para ulama yang semuanya masih terkait dengan judul daripada bab tersebut. Kita sudah melewati ayat-ayat yang berkaitan dengan keutamaan Islam, demikian pula hadis-hadis yang mengenai ya, berkaitan dengan keutamaan Islam. Sekarang tinggal atsar yang akan dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, di mana di sini ada dua atsar, yang pertama dari Ubay bin Ka'ab dan yang kedua dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Tabajaran asal dari Ubay bin Ka'ab, qala wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang berkata dengan perkataan ini, tidak disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti bukan hadis yang marfu. Namun inilah asar atau ucapan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Qala alaikum bis-sabil was-sunnah. Hendaknya kalian menempuh jalan, yaitu jalan yang benar, jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang mengikuti beliau dengan ihsan, dengan sebaik-baiknya. Alaikum bis-sabil was-sunnah, hendaknya kalian menempuh jalan yang benar dan juga menempuh sunnah. Fa innahu laisa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dzakara Allah fa fadat 'ainahu min khasyati Allah fatamassahu an-nar. Karena tidaklah ada seorang hamba yang dia di atas jalan yang benar dan di atas sunnah kecuali ketika dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kedua matanya berlinang air mata dikarenakan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka dia akan disentuh oleh api neraka. Itu tidak ada hamba yang seperti ini keadaannya akan disentuh oleh api neraka. Itu keadaannya seperti apa? Dia adalah seorang yang berada di atas jalan yang lurus dan jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidahnya akidah tauhid. Metode beragamanya adalah sebagaimana metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta para tabi'in dan atba'ut tabi'in, para salafus saleh. Kemudian dia mengingat Allah dan kemudian berlinang air mata, ya, dikarenakan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala tadi, dikarenakan rasa takut kepada Allah. Maka orang yang seperti ini keadaannya tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, utamanya besar. Kemudian dilanjutkan, walaysa min abdin ala sabilin wa sunnatin zakara ar-rahmana faksha'ra jildahu min makhafati Allah illa kana kamathali shajaratin yabisa waraquha illa tahattat anhu dhunubuhu kama tahatta an hadhihi shajarati waraquha. Dan tidak ada seorang hamba yang di atas jalan yang benar dan juga di atas sunnah mengingat Ar-Rahman, yaitu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, seperti orang yang pertama mengingat Allah. Namun kali ini faksyara jilduhu min makhafatillah, maka kemudian kulitnya merinding karena rasa takut kepada Allah. Kalau yang tadi pertama, orang yang menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat, ketika mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini dia merinding, gemetar kulitnya. Illa kana kama salih syajaratin, kecuali permisalannya adalah seperti pohon ya bisa waraquha, yang daun-daunnya kering. Pohon, tapi bukan pohon yang hijau, yang daunnya masih melekat ke dahannya, bukan. Namun pohon yang daunnya kemuning. Dan kalau sebagaimana kita tahu, kalau pohon sudah kuning daunnya, ketika datang angin yang menerpanya, maka akan berjatuhan daunnya. Ini permisalan orang tadi. Dan dijelaskan oleh Ubay bin Ka'ab setelahnya, illa tahatat anhu dhunubuhu, kecuali akan perguguran dosa-dosanya, kama tahat an hadhihi syajarati waraquha, sebagaimana berguguran dedaunan dari pohon tadi. Ini permisalannya, seorang yang berada di atas jalan yang benar, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia mengingat Allah, kemudian dia merasa takut kepada Allah, kemudian bisa jadi dia meninggalkan suatu kemaksiatan yang hendak dia lakukan, atau kemudian dia beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kemaksiatan yang telah dilakukannya, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau dalam keadaan apapun, tidak sedang menginginkan kemaksiatan atau tidak sedang yaitu telah melakukan kemaksiatan dalam keadaan apapun, maka ketika dia mengingat Allah dan merasa takut kepada Allah, merinding tubuhnya, gemetar kulitnya, maka akan diampuni dosanya, berguguran. Kalau berguguran itu bukan sekedar yaitu diampuni satu dosa atau dua dosa, berguguran dosa-dosanya banyak yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Permisalan ini mengungkapkan bahwasanya banyak dosanya yang akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan tersebut, mengingat Allah dan merasa takut kepada Allah sehingga merinding dan gemetar kulitnya, namun selama dia di atas jalan yang benar dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan di atas kebidahan atau bahkan di atas kesyirikan. Adapun seorang yang di atas kesyirikan atau kebidahan, walaupun dia merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak mendapatkan keutamaan yang seperti ini. Kemudian dilanjutkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dengan suatu ungkapan yang umum. Qala wa inna iqtisadan fi sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilillahi wa sunnatihi. Dan sesungguhnya bersungguh-sungguh di dalam sunnah itu lebih baik daripada atau apa iqtisad, yaitu bersederhana. Bersederhana, beramal tapi sederhana. Di atas sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di atas penyelisihan terhadap jalannya Allah dan sunnahnya. Bersederhana, sedikit amalan, tapi amalannya benar, memang sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula akidahnya pun benar. Ini lebih baik daripada seorang yang bersungguh-sungguh melakukan amalan ini, amalan itu, tapi tidak sesuai dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidahnya pun akidah yang rusak, amalannya pun amalan yang di atas kebid'ahan. Maka sederhana dalam perkara yang sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam kebid'ahan. Qala fanzuru a'malakum fa in kanat ijtihadan aw iqtisadan an takuna ala minhajil anbiya'i wa sunnatihim. Maka lihatlah kepada amalan-amalan kalian, apakah amalan kalian tersebut adalah bersungguh-sungguh. Bisa jadi kalian mendapati ketika melihat amalan-amalan kalian, bahwasanya kalian adalah orang yang betul-betul bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu dengan amalan-amalan soleh. Atau bisa jadi kalian seorang yang bersederhana dalam amalan-amalan yang sedikit. Tapi lihatlah amalan-amalan tersebut, antakuna ala minhajil anbiya wa sunnatihi. Hendaknya amalan tadi, walau bisa jadi dia bersungguh-sungguh ataupun dia bersederhana dalam amalan, hendaknya tetap berada di atas metodenya para nabi dan sunnah mereka. Yang tentu saja bukan berarti seorang ketika sudah berada di atas sunnah, dia wajib ataupun yang sunnah, ya, yang mustahab, kemudian lebih baik daripada seorang yang dikata sunnah namun hanya mengamalkan amalan-amalan yang sedikit. Namun di sini yang diperbandingkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, yaitu seorang yang amalannya sedikit dengan seorang yang amalannya banyak, namun yang sedikit tadi di atas sunnah dan yang banyak tadi di atas penyelisihan terhadap sunnah dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih baik? Tentu saja yang sedikit, yang sederhana. Nilainya lebih besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan amalan-amalan namun menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dinilai amalan-amalannya. Ya. Sebagaimana dalam hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Padahal siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf dan Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah. Kemudian dijelaskan asar ini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala hadha al-atharu 'an Ubay bin Ka'b fi fadl al-Islam. Asar ini dari Ubay bin Ka'b mengenai keutamaan Islam. يقول إن الإنسان إذا كان على سبيل صحيح وعلى سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Dia berkata, yang maknanya bahwasanya seseorang itu apabila berada di atas jalan yang benar dan di atas sunnah yang datang dari Nabi صلى الله عليه وسلم, فهذا إذا بكى من خشية الله فإنها لا تمسه النار. Orang yang seperti ini apabila dia menangis dikarenakan rasa takut kepada Allah, sungguh dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Qala li'annahu khasyya Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa 'ala sabilin wa sunnatin. Dikarenakan dia merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia di atas jalan yang benar dan di atas sunnah. Ala ay ala tariqin sahihin, yaitu bahwasanya dia berada di atas tariq, yaitu jalan yang sahih, yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, utamanya besar, ya, ini keutamaan bagi orang Islam secara keumuman dan ahlu sunnah, ya, secara terlebih khusus. Qala amma law khasya Allah wa huwa ala ghairi sunnah. Adapun apabila seseorang merasa takut kepada Allah dalam keadaan dia tidak berada di atas sunnah. Qala ay ala bid'atin, yaitu di atas kebid'ahan. Fa hadza la yanfa'uhu buka'uhu wa la khushu'uhu wa la khasyatuhu. Ya. Maka yang seperti ini bermanfaat baginya tangisannya ataupun khusyuannya ataupun rasa takutnya dia kepada Allah. Ya. Jadi kalau ahli bid'ah, ya, membaca Al-Quran dengan indahnya kemudian dia menangis, tapi dia seorang takfiri, ya, atau seorang khawarij, ya, yang mengkafirkan kaum muslimin dan juga memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, ya, atau seorang yang merupakan provokator yang menghasung rakyat suatu negara untuk membenci pemerintahnya, ya, ini tidak di atas sunnah. Walaupun dia seorang yang bacaannya indah, kemudian menangis karena bacaannya, khusyuk dalam salatnya, ya, betul-betul merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka ini tidak bermanfaat baginya perkara-perkara tersebut. Di mana dikisahkan dari Imam Sufyan ibn Uyainah kalau tidak salah, ya. Atau yang sezaman dengan beliau dari kalangan a'immah datang kemudian melihat seorang yang sebetulnya berilmu, yaitu Al-Hasan ibn Saleh ibn Hayy, ya. Sedang sholat dengan khusyuknya. Namun diketahui bahwasanya orang ini adalah seorang yang memperbolehkan untuk memberontak kepada pemerintah. Dia tidak melakukannya. Namun kalau ada yang melakukannya, dia mengatakan boleh memberontak kepada pemerintah yang zalim. Ya. Seorang Qa'adi, sekte Khawarij Al-Qa'adiyah. Itu apa? Orang yang cuma qa'ad saja, duduk saja, tidak ingin memberontak, tapi apa? Keyakinannya menyatakan boleh. Ya, hanya menyatakan boleh saja. Ya. Maka ketika dia, yaitu Sufyan ibn Uyainah tadi, ya, masuk ke dalam masjid, melihat orang tadi sholat dengan khusyuknya, ya, dia pun mengatakan na'udzubillahi min khusyuk munafiq. Aku berlindung kepada Allah dari khusyuknya seorang yang munafik, ya. Seorang yang munafik. Maka ini menunjukkan bahwasanya ahlul bid'ah ketika dia memiliki keyakinan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekhusyuk apapun dia, ya. Sebaik apapun dan setakut apapun dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu tidak bermanfaat baginya. Ya. Pantas untuk dibenci, pantas untuk dijauhi, pantas untuk ditahzir dan diperingatkan darinya. Qala wa kathirun minan nasara yabkuna wa yakhsha'una lakinnahum 'ala ghairi hudan. Dan banyak dari orang-orang Nasara, mereka menangis, mereka khusyuk. Akan tetapi mereka tidak berada di atas petunjuk, ya, di atas jalan yang lurus. Bala ala balal, bahkan mereka di atas kesesatan, ya, di atas kesyirikan. Qala kathirun minal kuburiyun wal mubtadi'atu yabakuna buka'an syadidan. Dan banyak di antara kuburiyun, orang-orang yang menyembah kubur, mengagungkan kuburan, wal mubtadi'ah, para ahlul bidah, mereka menangis dengan tangisan yang begitu hebatnya. Walakin la yu'jaruna ala hadzal buka. Akan tetapi mereka tidak diberikan pahala dengan tangisan mereka tersebut. Padahal keutamaan dari menangis karena mengingat Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengatakan bahwasanya tidak akan tersentuh orang yang menangis dikarenakan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan tersentuh api neraka sampai yang namanya susu itu bisa kembali ke, ya, kantong susu binatang perahan. Ya, tidak akan mungkin kembali susu ke kantong binatang perahan. Nanti tidak mungkin seorang yang menangis karena rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, akan masuk ke dalam neraka. Namun ini dijelaskan lagi oleh Ubay bin Ka'ab yang beliau tentu saja lebih mengetahui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini digarisbawahi dan dipersyaratkan bahwasanya orang tadi di atas sunnah dan di atas jalan yang lurus. Qala walakin la yujaruna ala hadzal buka, akan tetapi mereka orang-orang Nasara ataupun ahlul bidah, ya, dan para kuburiyun yang mereka menangis itu tidak diberikan balasan atas tangisan mereka tersebut. Wala yanfa'uhum indallah, dan tidak akan bermanfaat bagi mereka di sisi Allah. Karenahum laysu ala sunnatin, karena mereka tidak di atas sunnah. Falaysat la ibratu an yabkiyal insanu wa yakhsha, maka bukanlah ukurannya bahwasannya seseorang itu menangis dan merasa khusyuk. Wa innamal ibratu bima huwa alaihi, akan tetapi yang menjadi tolak ukur adalah apa yang dia berada di atasnya. Cara beragama dia itu seperti apa, betul atau tidak, sesuai sunnah atau tidak, baik akidahnya ataupun ibadahnya. Ya. Maka inilah yang menjadi tolak ukur. Dan inilah yang dipahami oleh para sahabat. Ya. Yang kita diperintahkan untuk mengikuti para salafus soleh. Mereka generasi terbaik yang paling mengetahui tentang ajaran Islam ini. Qala thumma qala Ubay bin Ka'ab fi akhir al-kalimah. Kemudian Ubay bin Ka'ab berkata pada akhir ucapan beliau tersebut, inna iqtisadan fi sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilillahi wa sunnatihi. Sesungguhnya bersederhana di dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam menyelisihi jalannya Allah dan sunnahnya. Qala hadha kalamun azim. Syekh Shalih Fauzan berkata, ini adalah ucapan yang agung, ucapan yang benar, ucapan yang lurus. Qala fal amalul yasiru wa huwa ala sunnatin fihi khairun katsirun. Maka amalan yang sedikit tapi dia di atas sunnah, ini ada kebaikan yang besar padanya. Amal ijtihadul katsir wa huwa ala bid'atin fa hadha la yanfa'u sahibahu walau ijtahada al-laila wan nahar. Adapun bersungguh-sungguh dengan kesungguh-sungguhan yang banyak, yang begitu besar, ya, dia banyak melakukan amalan namun dia ada di atas kebid'ahan, maka ini tidak akan memberikan manfaat bagi orang yang melakukannya, walaupun dia bersungguh-sungguh pada malam dan siang hari, yaitu selalu dia melakukan amalan-amalan. Ya. Dari bangunnya dia sebelum subuh misalnya, sampai tidurnya lagi, terus-menerus di atas amalan. Tidak ada satu waktu pun yang berlalu kecuali dia berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dia di atas kebid'ahan, bisa jadi akidahnya, ya, bisa jadi ya, dalam amalannya, maka tidak bermanfaat. Ya, sungguh-sungguhnya tadi bagi dirinya. Qala li'annahu 'ala ghairi tariqi sunnah, dikarenakan dia tidak berada di atas jalan sunnah. Falaisatil ibratu bikasatil amal, maka bukanlah yang menjadi tolak ukur banyaknya amalan. Ya, kalau tadi yang bukan menjadi tolak ukur kekhusyuan dan menangisnya seseorang, ya rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini bagus selama dia di atas sunnah. Ya. Demikian pula bukan yang menjadi tolak ukur adalah banyaknya amalan. Wala bikathratil bukai, dan tidak pula dengan banyaknya dia menangis. Wa innamal ibratu fi at-tariqil ladzi 'alaihi al-insan. Akan tetapi yang menjadi tolak ukur adalah jalan mana yang ditempuh oleh seorang insan. Ya. Jalan sunnah atau jalan yang menyelisih sunnah. Qala la ibratu bi ittiba'il kitab wa sunnati walau kana al-'amalu qalilan. Ya. Maka yang menjadi tolak ukur adalah mengikuti Alkitab dan Sunnah walaupun amalannya sedikit. Ya. Terkadang kita melihat amalan dari sebagian ahli bid'ah, ya, mereka betul-betul bersungguh-sungguh dalam beramal. Ya. Contohnya saja, di antara ahli bid'ah ada yang banyak mengislamkan manusia, orang-orang Nasoro, orang-orang Hindu. Ya. Ketika berdebat dengannya, ya, ketika berdiskusi dengannya, ketika mendengarkan pemaparannya terpana, masuk ke dalam Islam, mengucapkan kalimat syahadat, bukan cuma satu, bukan cuma dua, bisa jadi ribuan. Namun dia di atas kebid'ahan, mengatakan bahwasanya di situ ada 1000 perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa melakukannya. Falsafah, ya, dari atas filsafat yang menyesatkan, ya, dan juga mendukung khawarij, ya, mendukung orang-orang yang melakukan terorisme, yang mungkin banyak dari kita yang mengetahui orang yang seperti ini, yaitu Zakir Naik, ya, dari atas kebinahan, amal ternyata anak betul-betul hebat orang ini. Betapa banyak ya, orang yang mendapatkan hidayah dari jalan dia. Ya. Kalau saja seandainya dia di atas sunnah, maka tentu dia mendapatkan pahala yang besar dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sayangnya, ya, akidah yang ada pada dirinya meyakini Allah Subhanahu Wa Taala ada 1000 perkara ya, yang tidak bisa dilakukannya. Dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga mendukung tadi Khawarij tadi di sebagian ucapannya. Maka ini yang sangat disayangkan. Ya. Yang seandainya kalau saja dia di atas sunnah mengislamkan satu orang saja, ya tentu saja dinilai besar insya Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi ribuan. Ya. Maka yang seperti ini, ya, tentu saja seorang yang Sunni, Ahlussunnah, Salafi, ya, walaupun ya sholat malamnya jarang, puasanya pun jarang, tapi akidahnya benar, ya, ibadahnya pun di atas sunnah, insya Allah lebih baik, lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Qala al-ibratu bi-ittiba' al-kitab wa sunnah walau kana al-amalu qalilan. Tolak ukurnya adalah mengikuti Al-Kitab dan Sunnah walaupun amalannya sedikit. Fahada yakunu ala khairin kathirin wa ala sabili najatin. Maka orang yang seperti ini berada di atas kebaikan yang banyak dan di atas jalan keselamatan. Wa buka'uhu wa khusyu'uhu wa khusyatuhu takunu najatan lahu minan nar. Demikian pula tangisannya, rasa khusyuknya, ya, dan rasa takutnya kepada Allah ini menjadi keselamatan bagi dirinya dari api neraka. Apalagi kemudian dia bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menambah amalannya, ya, rajin dan giat dalam beribadah, berusaha untuk mengisi hari-harinya dan waktu-waktu yang dilaluinya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh orang yang seperti ini akan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang Sunni, Salafi, ya, merasa takut kepada Allah, ya, menangis karena melihat Allah, ya, kemudian juga amalannya pun banyak. Maka yang seperti ini adalah seorang yang sungguh sangat beruntung diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap sunnah dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beramal dengan amalan-amalan soleh. Kemudian selanjutnya, ikhwani fi dinillah rahimani wa rahimakumullah, asar yang terakhir yang kemudian menjadi penutup dari bab ini, ya, asar dari sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال dan dari Abu Darda radhiyallahu anhu dia berkata ya habbatha lahum al-akyas wa iftaruhum kayfa yaghbanuna sahar al-hamqa wa sawmahum. Wahai, betapa baiknya tidurnya orang-orang yang cerdas dan berbukanya mereka. Berbukanya maksudnya apa? Tidak berpuasa. Betapa baiknya, ya. Betapa mengagumkannya tidurnya orang yang cerdas. Tidur berapa? Tidak sholat malam, maksudnya. Ya, bukan tidak sholat wajib, tapi tidak sholat malam, ya. Dan juga berpuasa. Saya tidak berpuasa, ya. Malamnya tidak sholat malam, siangnya tidak berpuasa. Namun orang ini adalah orang yang cerdas, orang yang berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengetahui akidah yang benar, akidah yang sahih berdasarkan, ya, manhajnya salafus saleh. Qala kayfa yaqbaluna sahara al-hamqa wa sawmahum? Bagaimana kemudian tidurnya mereka dan iftarnya mereka tadi bisa menjadikan orang-orang bodoh yang begadang, begadangnya untuk apa? Untuk beribadah. Ya. Wasallamahum, dan juga mereka berpuasa. Bagaimana menjadikan mereka merasa tercurangi? Yaitu apakah mereka melihat, ya, nanti hasilnya pada hari kiamat. Mereka merasa merugi, capek-capek beribadah. Ya. Ternyata balasannya lebih sedikit daripada seorang ahli sunnah salafi, ya, yang tidak puasa, tidak sholat malam. Ya. bisa kemudian yaitu mengalahkan pahala dari orang-orang bodoh yang mereka bergadang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala salat malam dan juga berpuasa. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, misqala dzarratin atau misqalu dzarratin min dzarrin ma'a taqwa wa yaqinin a'zamu afdalu wa arjahu min ibadatil mughtarrin. Sebesar biji zarrah, kebaikan yang dilakukan dengan ketakwaan dan keyakinan ini lebih besar dan lebih afdal dan lebih berat timbangannya daripada ibadahnya orang-orang yang tertipu. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan pada syarahnya, qala atharu Abi Darda yushbihu athara Abi Ubay bin Ka'b fi ma'nahu tamaman. Bahwasanya athar Abu Darda ini serupa dengan athar Ubay bin Ka'b dalam maknanya. Sama persis ya. Qala anna sahiba al-aqidah as-sahihah wa in kana na'iman fa huwa khairun min sahibi al-aqidah al-fasidah wa in kana qa'iman yusalli an-nafilah. Bahwasanya seorang yang memiliki akidah yang benar walaupun dia tidur tidak salat malam, maka dia lebih baik daripada seorang yang memiliki akidah yang jelek, akidah yang rusak, walaupun dia bangun untuk melakukan salat nafilah, salat malam. Wa sahibus sunnati fi naumihi wa fi iftarihi huwa ala khairun, huwa ala khairin. Dan seorang yang berada di atas sunnah dalam tidurnya dan dalam iftarnya itu dia sebetulnya di atas kebaikan. Wa sahibul bid'ati fi saharihi wa fi shaumihi huwa ala syarrin. Dan seorang yang berada di atas kebid'ahan dalam begadangnya dia dan dalam puasanya dia sebetulnya dia di atas kejelekan dikarenakan kebid'ahan yang ada pada dirinya. Qala li'annahu yasiru ala ghairi hudan, karena dia berjalan bukan di atas petunjuk jalan agama yang benar. Ini ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, pembahasan dari bab Fadlul Islam, dari kitab Fadlul Islam ini ya. Ini adalah asar yang terakhir sekaligus sebagai akhir daripada bab ini, dan insyaallah pada kesempatan yang selanjutnya kita akan masuk kepada bab yang setelahnya dari kitab